إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله عزكم الله الحمد لله. Kita panjatkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Dan juga kita ikut bergembira atas kegembiraan saudara kita yang pada kesempatan ini mendapatkan nikmat yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla. Anugerah yang tiada tara. Di antara nikmat-nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, yakni apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam firman-Nya, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Allah menciptakan bagi kalian dari diri-diri kalian pasangan-pasangan agar tercipta dengannya sakinah. Dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah warahmah. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkannya. Allah ciptakan kita berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah jadikan secara fitrah ada ketertarikan dari masing-masing pasangan tersebut. Dan Allah jadikan satu jalan untuk bisa terjalin dan tersalurkan kecenderungan-kecenderungan tersebut dengan jalan yang syar'i, yang Allah ridhoi. Maka ini merupakan nikmat yang sangat besar yang pantasnya bagi kita semua untuk mensyukurinya. Terlebih di saat kita hidup di masa yang penuh dengan fitnah-fitnah. Maka amalan ini adalah amalan yang sangat besar yang bernilai pahala tinggi, sepantasnya bagi pelakunya untuk membersihkan hati, menata hati, meniatkan amalan ini dalam rangka meraih ridho ilahi, ridho Allah Azza wa Jal. Karena memang hanya dengan cara satu-satunya untuk bisa tersalurkan secara syar'i ketenderungan-ketenderungan kepada 8 jenis, kepada pasangan masing-masing laki dengan perempuan. Tidak ada cara selain daripada pernikahan. Allah Azza wa Jalla menyatakan, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. Yani orang-orang yang mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka kecuali kepada istri-istri mereka dan hamba sahaya mereka. Maka barang siapa yang mencari di belakang itu, selain daripada itu, mereka lah orang-orang yang melampaui batas. Maka di sini, saudara kita ingin menjalankan satu amalan yang besar tersebut, dan bahkan sudah menjalankannya. Maka kita doakan kepadanya, kepada mempelai berdua, doa yang biasa dipanjatkan oleh orang-orang yang saleh, terutama imam daripada orang-orang saleh, Imamul Muttaqin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendoakan kalimat barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Kemudian perlu untuk difahami bahwasannya orang yang telah menikah dan mendapatkan pasangan istri yang salihah, maka dia telah mendapatkan kesempurnaan separuh daripada agamanya. Sepantasnya bagi dirinya untuk berusaha sekuat tenaga menyempurnakan yang separuhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man razaqahullah imra'ah salihah faqad a'anahu ala satri dinih. Falyattaqillah fi sitri tsani." Barang siapa yang Allah rizkikan kepadanya, Allah berikan kepadanya, Allah karuniakan untuknya imra'ah salihah, istri yang salihah, maka sungguh Allah telah membantu dirinya menyempurnakan separuh dari agamanya. Maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah dalam usaha menyempurnakan separuh yang kedua. Dan saudara kita juga tentunya menjalankan amalan ini dalam rangka mengikuti sunnah Nabi, di mana kisah yang ma'rufah, datang tiga orang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka bertanya tentang ibadah Rasul. Kemudian dijawab oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan mereka merasa bahwasanya ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut masih sangat ringan untuk dijalankan. Mereka mengatakan, siapa kita dibandingkan Rasul? Rasul telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Sedangkan kita tidak ada jaminan. Maka kita harus lebih daripada Allah. Semangat para sahabat di dalam ibadah. Kemudian salah satunya mengatakan, saya akan berpuasa terus sepanjang siang, tidak akan pernah lowong, tidak akan pernah kosong. Yang kedua mengatakan, saya akan qiyamul lail terus sepanjang malam, tidak akan tidur. Yang ketiga menyatakan, saya akan menjauhi para wanita dan tidak akan menikah, sehingga siang malam saya bisa beribadah. Luar biasa para sahabat ridwanun alaihim ajma'in. Maka hal tersebut terdengar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau murka, beliau marah. Kaliankah yang telah mengucapkan ini dan itu? Demi Allah, bahwasanya orang yang paling bertakwa kepada Allah adalah diriku. Orang yang paling takut kepada Allah adalah diriku. Akan tetapi aku berpuasa, aku juga berbuka. Aku qiyamul lail, tapi aku juga tidur dan aku menikahi para wanita. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka bukan bagian dariku, bukan golonganku. Maka di sini, ikhwan fiddin a'azzakumullah, saudara kita dan saudari kita ingin menjalankan daripada sunnah ini dan ingin supaya masuk dalam golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk dalam golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menjalankan sunnah Rasulullah. Juga dalam rangka menyambut seruan Rasul, ya ma'asyarus syabab, man istata'a minkum ba'ah falyatazawwad, fa innahu aghaddu lil basar wa ahfadh lil farj. Wahai sekalian para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sanggup untuk menikah, maka hendaknya dia segera menikah. Karena sesungguhnya pernikahan tersebut akan lebih menundukkan pandangan dan akan bisa memelihara kemaluan. Sehingga dari apa yang telah kita sebutkan ini, ya, menunjukkan bahwasannya pernikahan adalah perkara yang besar, ya, dan acara yang sakral dan merupakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling penting, bahwa itu adalah ibadah kepada Allah. Sebagaimana setiap ibadah butuh kepada niat dan butuh kepada ittiba, ya, niatan yang lurus, yang benar, ya, maka pernikahan pun juga demikian. Sehingga jangan sampai, ya, amalan yang besar ini semata-mata hanya sekedar sebagai suatu yang melengkapi, ya, melengkapi daripada kehidupan seseorang, ya, ini hidup berumah tangga, tanpa ada perasaan, sengajaan ataupun niatan bahwa ini adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Karena tentunya akan sangat rugi sekali seseorang kalau hanya sekedar demikian. Ibadah yang mestinya akan membawa kepada nisfuddin, tetapi hanya bernilai sesuatu yang mubah. Seandainya tidak ada niatan sama sekali kecuali hanya ingin melampiaskan syahwat pada hal yang haram, maka itu perkara yang mubah. Tidak ada masalah, tidak dosa. Tetapi rugi, ya. Rugi kalau tidak diniatkan dengan niat yang serius, ditata hatinya dengan sebaik-baiknya. Dan apabila seseorang menikah karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan memelihara pernikahan tersebut. Biidznillah. Allah akan melanggengkan. Allah yang akan memeliharanya. Allah yang akan mengekalkan cinta kasih keduanya. Dan dengan pernikahan tersebut, semoga nantinya akan dikaruniai keturunan putra-putri yang salih-salihah, yang bertakwa kepada Allah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang menjadi amal jariah, terus mengalir pahalanya setelah orang tua meninggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila ibnu Adam itu meninggal dunia, maka terputus amalannya kecuali tiga. Shadaqah jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salihin yad'ulah. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak soleh. Yang diantara sifat anak soleh itu adalah mendoakannya, mendoakan orang tuanya. Maka di saat Ibnu Umar radhiyallahu anhu hendak, ya, ini membujang setelah ditinggal, meninggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya setelah sepeninggal Rasul SAW, wafatnya beliau, Ibnu Umar mengatakan, "Saya tidak akan lagi menikah." Maka Ummul Mukminin Hafsah, saudari daripada Ibnu Umar, menasihatinya, "Ya akhi, tazawwaj, wahai saudaraku, nikah kamu. Fa in wulida laka famat kana laka faraton. Wa in baqiya da'alaka bi khair." Kalau kemudian dengan menikah tersebut Allah takdirkan engkau mendapatkan putra, ya, dan ternyata meninggal dunia, masih bayi, masih kecil, meninggal dunia, maka itu akan menjadi aset engkau, ya, di akhirat. Faratan, yang akan mendahuluimu di depan pintu surga, membukakan pintu untukmu. Dan jika kemudian ternyata bisa besar, dewasa, menjadi anak yang saleh, maka dia akan bermanfaat bagimu, mendoakan kebaikan untukmu. Dan seseorang bahkan dia terangkat derajatnya tinggi di surga disebabkan karena istighfar daripada putranya, anaknya. Istighfar daripada anaknya. Maka di saat orang tersebut merasa heran dengan kedudukannya, yang tentunya itu tidak sebanding dengan amalan dia, dia menyatakan, "Anna lihada, dari mana kedudukanku ini?" Maka dikatakan kepadanya, "Bistighfari waladika lak, bistighfari waladik disebabkan karena istighfar anakmu, laka kepadamu. Dan tentunya anak yang saleh seperti ini tidak kemudian ujuk-ujuk. Tahu ya ujuk-ujuk itu apa? Tiba-tiba sudah menjadi anak saleh. Ya tentunya dengan apa? Dengan perjuangan, dengan pengorbanan, dengan usaha yang gigih dari orang tuanya, ya, dengan pendidikan. Jangan sampai salah dalam meletakkan pendidikan mereka. Ya. Jangan sampai salah. Penyesalan yang tiada akhir nantinya. Ya. Katakanlah anak kemudian telah menjadi manusia, wis dadi wong. Karena memiliki kedudukan, pekerjaan, dipandang tokoh, jabatan, sederet titel dan gelar disandang, ternyata istighfar untuk dirinya saja tidak, apalagi kepada orang tuanya atau untuk orang tuanya. Tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, tidak kenal agama, tidak kenal syariat. Apa manfaatnya? Rugi. Di saat orang tua meninggal dunia, yang dia butuhkan adalah doa-doa. Doa-doa dari anak-anaknya, dari putra-putrinya. Ya. Kalau meninggal dunia, anaknya yang bergelar profesor, yang bergelar doktor, yang bergelar ini, bergelar itu, menjabat ini, menjabat itu, tidak ada manfaatnya sama sekali di alam kubur seseorang. Ya. Bahkan itu akan bisa menjadi tokoh. Kemudian ternyata dia penyebabnya tersebut tidak mengenal Allah Azza wa Jal, tidak mengenal nabinya. Maka ini sebagai motivasi kita. Kita semua. Nasihat untuk kita semua. Bahwasannya dan juga istri. Ada juga pendidikan istri. Mentarbiah suami. Setelah menikah, diharapkan seseorang harus lebih gigih, lebih semangat, ya, lebih giat dalam apa? Dalam bekerja, mencari uang, dalam menuntut ilmu. Karena itu yang dibutuhkan, ya. Sangat dibutuhkan. Dan ta'awun berdua suami istri. Ya. Dan dekati orang-orang saleh, jangan menjauh dari mereka. Ya. Satu keberuntungan besar bagi seseorang yang memiliki akses terhadap orang-orang saleh, terkhusus ahlul ilm. Dalam setiap kesempatan, setiap waktu dia bisa menghubunginya, dia bisa bertanya tentang masalah agama. Itu nikmat yang tiada tara. Ya. Harus dijaga yang seperti itu. Karena dalam kehidupan kita, tentunya akan sering dihadapkan dalam berbagai macam situasi. Ya. Berbagai macam keadaan yang butuh kepada solusi. Solusi-solusi yang syar'i, bimbingan-bimbingan islami. Ini tentunya yang bisa diambil arahannya adalah ahlul ilmi. Ikhwan fillah azzakumullah, demikian pula kenikmatan lain daripada pernikahan. Seseorang dengan menikah, dia akan bisa menyalurkan daripada seutama-utama sedekah. Seutama-utama infak. Karena sebesar-besar nilai pahala dalam seseorang mengeluarkan harta adalah di saat dia belanjakan untuk keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi 'ala masakin wa dinarun anfaqtahu 'ala ahlik afdaluhum ad-dinar alladhi anfaqtahu 'ala ahlik." Afdaluhum ad-dinar alladhi anfaqtahu 'ala ahlik. Hadis dikeluarkan oleh Muslim. Dinar yang engkau infakkan, engkau belanjakan di jalan Allah, fisabilillah. Dan dinar yang engkau belanjakan dalam memerdekakan budak, dinar yang engkau belanjakan untuk masakin, engkau infakkan kepada mereka, engkau sedekahkan. Dinar yang engkau keluarkan untuk kebutuhan keluargamu, maka yang paling afdal, yang paling besar nilainya, pahalanya adalah dinar yang engkau belanjakan untuk keluargamu. Masya Allah. Jadi seorang yang sudah menikah, dia setiap hari bisa bersedekah dengan sedekah yang paling afdol, paling mulia, paling besar nilainya, paling tinggi ya, pahalanya. Masya Allah. Seseorang terkadang ya, karena jahil, karena tidak adanya ilmu, dia tidak merasa bahwasannya apa yang dia lakukan setiap hari adalah ibadah. Ya, bekerja dia merasa ini hanya urusan dunia saja semata. Tetapi kalau dengan ilmu, maka semuanya bisa menjadi ibadah. Saya bekerja ini karena tanggung jawab saya kepada keluarga yang Allah perintahkan. Saya mengambil jalan-jalan yang halal karena ini Allah perintahkan. Saya berikan kepada keluarga saya ya, makanan setiap hari, berikan ini, berikan itu, karena Allah perintahkan. Maka semuanya syaratnya adalah ibtigha'a wajhillah. Ibtigha'a wajhillah. Hatta luqmah taj'aluha fi fimra'atik tabtaghi biha wajhallah laka sadaqah. Sampai pun suapan yang kau berikan, kau suapkan kepada istrimu, disuapkan kepada istri, hanya satu suap, maka itu bernilai apa? Bernilai sedekah. Kalau diniatkan ibtigha'a wajhillah, diniatkan dengannya mengharapkan daripada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian juga dengan pernikahan tersebut, seseorang menutup satu pintu daripada pintu-pintu yang digunakan oleh syaitan menjerat Bani Adam, yakni fitnatun nisa. Terkadang seseorang dia tidak merasa dia berada dalam cengkeraman syaitan karena jauhnya dia ya, dari agama, kemudian belum memiliki pendamping hidup seorang istri, maka dia melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan keji ya. Dia lampiaskan pada perkara-perkara yang tidak syar'i ya. Pandangannya dia puaskan, pendengarannya dia puaskan sesuai dengan syahwat ya. Bahkan mungkin juga kemaluannya. Wallahul musta'an. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, "Ma taraktu ba'di fitnah adarru 'alal rijal minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan satu fitnah yang lebih besar madharatnya atas kaum pria dibandingkan wanita. Sehingga dengan ini ya, kita niatkan pula untuk menutup rapat-rapat pintu syaitan dari fitnah wanita. Demikian pula dari mempelai wanitanya juga sama ya. Fitnah yang berat bagi mereka adalah lawan jenisnya. Wallahu ta'ala alam biswab. Sedikit ini yang bisa dinasihatkan. Masih banyak tentunya perkara-perkara yang lain, dan itu tentunya tempatnya adalah di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ta'lim yang sepantasnya bagi kita untuk semangat menghadirinya. Kajian-kajian ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah di masing-masing tempat. Naktafila huna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.